Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ma ba'd. Qala al-hafidh ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Kemarin pembahasan tentang wasful ulama bil khasyah, beberapa disebutkan oleh beliau. Dengan memaparkan beberapa dalil, sama beliau sebutkan orang-orang yang, orang ulama yang, ini maksud dengan ulama dalam ulama, orang-orang yang mengetahui ataupun punya ilmu tentang Allah dan hukum-hukumnya, ketentuan-ketentuannya, syariat-syariatnya, dan beramal dengan ilmu tersebut. Mereka yang kenal dengan Allah, mengenal nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya, akan tumbuh di dalam hati mereka ta'zim terhadap kalam Allah. Pengagungan, memuliakan kalam Allah subhanahu wa ta'ala, memuliakan Al-Quran. Ketika dia memiliki ketundukan, rasa ta'zim kepada Al-Quran, kalam Allah, itu akan memberikan pengaruh dalam hati dan jiwanya. Oleh karena itu sebagian ulama memasukkan hal-hal yang termasuk diantara yang membantu seorang itu khusyuk dalam sholatnya, itu adalah tahsinus shaut bitilawah. Tahsinus shaut, memperbagus suara bacaan, jadi bacaan Al-Quran, memperindah ya ini dengan taktil, dengan tadabbur, ya, bukan dengan alhan sehingga kemudian sampai keluar dari apa namanya salah dalam i'rabnya. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan di dalam riwayat Al-Bara, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasi, perindah Al-Quran itu dengan suara-suara kalian. Perbagus, buat Al-Quran itu jadi indah dengan suara kalian yang membaca Al-Quran tersebut. Fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana hasanan. Karena suara yang bagus, merdu, bersih, bacaannya bagus, tartil sesuai dengan tajwidnya, i'rabnya, itu akan menambah Quran itu menjadi semakin baik, menambah kebagusan, keindahan Al-Quran. Tapi ada yang perlu diperhatikan di sini, bukan maksudnya tahsinus shaut di sini, tahsinul qiraah di situ, yang dimaukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani, itu bukan dengan alhan ahli al-fusq, bukan dengan lahan. Lahan itu apa ya? Intinya irama-irama atau bacaan-bacaan dari orang-orang yang fasik. Nah, yang dimaksud adalah membuat, seperti diterangkan di dalam syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Battal, beliau menyebutkan maknanya ini zayinul Quran bi aswatikum itu, yakni tahzinu qari sami'a qiraatihi. Si pembaca membuat orang yang mendengar bacaan itu jadi sedih. Membuat orang yang membacanya itu jadi nangis dengan bacaan tersebut. dengan suaranya yang membaca Al-Quran. Nah, sampai di sini disebutkan di dalam hadis Jabir, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna min ahsanin nasi sautan, sungguh orang yang termasuk yang bagus suaranya itu adalah yang lebih Al-Quran ketika dia membaca Al-Quran, alladhi idha sami'tumuhu yaqra' hasibtumuhu yakhshallah. Yang dikatakan, yang termasuk dikatakan ini suara yang bagus itu adalah ketika kamu mendengar orang yang membaca Al-Quran itu, entah itu dengan sendirian dia sholat ataupun baca Al-Quran sendirian atau menjadi imam, itu kamu mengira dia takut kepada Allah. Kamu tahu kalau di, jadi apa, dari suaranya itu, dari bacaan itu menunjukkan apa, orang ini takut kepada Allah. Yang mendengarkan menjadi juga jadi merinding, jadi takut, jadi sedih. Nah, itu dimaksudkan oleh mereka berdasarkan yang mereka pahami dari hadis Rasulullah SAW, dua hadis tadi dari Barra dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, itu mereka memahamkan. Nah, jadi bukan sekedar alhan, irama yang tidak membuat hati itu tergetar, yang tidak membuat hati itu sedih. Sehingga mereka kadang-kadang dalam sholat malam itu mengulang-ulang satu ayat. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu diulang. Ada lagi yang mengulang wa qalu ya la ilaha illallah. Yani ketika mereka orang-orang kafir itu waqifu 'alan nari qalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin, itu diulang-ulang. Itu mereka ulang-ulang. Bahkan Rasulullah sendiri juga disebutkan membaca satu ayat itu beliau ulang-ulang sampai subuh. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Dan seterusnya. Nah, ini mereka itu menambah. Ya, makanya digambarkan ataupun diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, mungkin satu ayat lewat dalam ayat-ayat yang pendek. Nah, ya, surat Az-Zilzal atau surat tentang kiamat, tentang hari akhirat. Yang digambarkan oleh dalam riwayat juga disebutkan, siapa yang ingin melihat Al-Qur'an apa namanya hari kiamat itu seakan-akan tergambar di terpampang di depan matanya, maka bacalah surat At-Takwir. Baca surat At-Takwir. Itu membuat orang-orang yang betul-betul, makanya dikatakan kemarin yang kita baca dari Malik bin Dinar yang bersumpah, "Uqsimu lakum la yu'minu 'abdun bihadzal Qur'an illa suri'a qalbuh." Tidaklah beriman seorang hamba kepada Al-Qur'an ini melainkan hatinya akan pecah, betul-betul hancur lebur. Takut iman dia pingsan atau mati. Nah, digambarkan, diceritakan anaknya Fudail bin Iyad meninggal lebih dahulu dari bapaknya. Meninggal ketika mendengarkan bapaknya atau dia membaca surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Tidak kuat. Nah. Apalagi ayat-ayat yang bahkan sebetulnya mulai dari Al-Fatihah itu sudah membuat kita takut. Ada satu yang indah juga disebutkan mereka dalam surah Al-Fatihah itu. Ketika kita membaca dari ayat yang pertama Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, ini dalam masih dalam bentuk-bentuk dhamir ghaib. Kata ganti ketiga tunggal. Masih seakan-akan kita jauh. Kita ulang sanjungan Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian kita ulangi lagi Maliki Yaumiddin. Setelah itu kita masuk dengan dhamir khitab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seakan-akan kita tadinya kita dari jauh kemudian tiba mendekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berhadapan langsung kita mengatakan, mengucapkan, membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham kita artinya? Pernah kita pikirkan bahwa kita begitu banyak melanggar apa yang kita ucapkan? Ya Allah, hanya kepada Engkau kami taat. Dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jujur kita dengan kalimat ini? Benar sudah kita penuhi? Ketaatan itu kepada Allah sempurna? Kita hanya minta tolong kepada Allah? Ini yang sering kita Al-Fatihah sering kita baca, mestinya kita tumbuhkan. Benar kita bersandar hanya kepada Allah dalam setiap urusan kita. Fi jalbil masalih wa daril mafasid, untuk mendapatkan manfaat, harapkan kesehatan, kekayaan, keamanan, menolak mudarat. Atau kita bergantung kepada sesuatu selain Allah. Nah, kalau kita betul-betul paham kalimat-kalimat di dalam Al-Fatihah itu, betul-betul akan membuat kita menangis. Nah, karena itulah mereka disebutkan dari Rasulullah SAW ketika beliau sudah mulai takbir, terdengar dari dada beliau seperti bunyi periuk mendidih, menahan isak tangis. Baca beliau kadang-kadang satu malam itu berapa surat panjang, nah, sampai ayat-ayat yang menyebutkan tentang rahmat, beliau berdoa berhenti. Sampai ayat-ayat menyebutkan tentang azab, beliau berhenti berlindung kepada Allah. Yang hafal surat-surat panjang di dalam surat Al-Baqarah tadi, Allah perintahkan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Pernah kita pikirkan bahwa kita pasti akan kembali dan akan ditanya, dibalasi dengan sempurna apa yang kita perbuat di dunia. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Betapa baiknya, betapa santunnya dan penyayangnya Allah, betapa sabarnya Allah melihat kelakuan kita. Ma ahlamahu subhanah. Alangkah santunnya Allah, sabarnya, dia tahan adab dan murkanya, padahal dia mampu melihat kelakuan kita, perbuatan-perbuatan kita. Bisa Allah dengan segera menimpakan adab, tapi Allah tahan. Ketika kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim, tidak malu kita kepada Allah. Betapa besar dan betapa banyak rahmat Allah terlimpah. Kita gunakan nikmatnya untuk maksiat, kurang kita dalam mensyukuri nikmatnya. Masih dia berikan juga kesempatan untuk kita hidup, untuk merasakan nikmat-nikmatnya yang lain. Makanya disebutkan mereka waqad sami'a katsirun minas salihin hadhihi al-ayatu tutla fa atharat fihim atharan muta'addidah fa minhum man mata. Ada di antara mereka yang mati inda dzalika linsida'i qalbihi biha, pecah jantungnya, lepas jantungnya. Ada yang mereka cuma satu, membaca satu ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, itu diulang-ulang. Ya subhanallah, kalau kita baca juga ayat-ayat yang pendek yang kita hafal, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha, Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa kebaikan kita yang sedikit kecil yang bisa kita banggakan, kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita punya kebaikan. Kalau tidak ada, kalau kita merasa tidak punya, ya mohonlah kepada Allah. Apalagi ayat berikutnya. Man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kejahatan-kejahatan yang kita sembunyikan sebesar biji dzarrah pun pasti akan terlihat. Pantas untuk kita senantiasa berdoa meminta kepada Allah, Allahumma stur aurati wa amin rawati. Rasulullah pun mengajarkan doa ini. Membaca doa ini pagi dan petang. Nah, oleh karena itu tidak hanya kita penting mengetahui makna ayat, tapi maksudnya, mentadabburi apa yang dimaukan dengan ayat tersebut. Kita baca ihdinash shiratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Tapi bukan sekedar kita minta petunjuk untuk diberitahu oleh Allah, untuk diajari, dituntun, dibimbing, tapi kita juga minta kepada Allah, ya Allah waffiqna. Beri kami taufik. Ketika kita juga mengingat kalimat ini, kita ingat juga keluarga kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, murid-murid kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin. Ada dalam domirna tersebut, itu kita mintakan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya untuk kita. Di situ ada penguasa kita, pemimpin kita, ulama kita. Kita pun minta siratal ladina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat, yaitu jalan orang-orang yang engkau cintai ya Allah, dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada was-salihin. Itu tuh kita minta, makanya itu akan memberi pengaruh ketika paham kita makna dari ayat satu surat ini. Sebagian mereka disebutkan, anda lupa tadi disebutkan Qatadah atau itu mengulang-ulang surat Al-Ikhlas dalam satu malam. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Pernyataan kita. Ya, Allah menerangkan di situ tentang dirinya. Dia adalah yang esa, yang satu. Tidak berbilang. Dia tempat meminta. Benarkah dia kita jadikan tumpuan? Makanya pantas ketika sahabat diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kalau membaca membaca surat, pasti di akhir atau diawali dia selalu membaca surat Qul huwallahu ahad. Tanyakan kepada dia kenapa dia suka membacanya. Sahabat itu ditanya ketika ditanyakan kepada dia, kenapa dia suka membaca Qul huwallahu ahad, karena di dalamnya ada sifat Allah dan aku suka membacanya. Allah terangkan sifatnya di situ, bahwa dia adalah as-samad, yang sempurna kepemimpinannya, yang sempurna kepemurahannya, yang sempurna keperkasaannya, tempat bergantung seluruh makhluknya, tempat meminta semua yang membutuhkan. Ia menunjukkan sifatnya maha kaya, maha luas rahmatnya, maha dermawan, maha pemberi. Aku cinta membacanya, maka Allah pun mencintai dia. Ini akan makanya berbekas. Bacaan-bacaan ini, ayat-ayat yang kita baca itu sebagaimana dituntunkan oleh Allah juga. Inna nasyiatal laili hiya ashadd wat'an wa aqwa muqila. Nasyiatal lail itu ashadd wat'an. Bacaan-bacaan ketika di malam itu. Makanya disunnahkan sebelumnya, bahkan diawali sejak siangnya itu jaga dari maksiat. mudah dia untuk bangun malam. Awali dengan sunnah mau tidur itu. Wudu seperti mau wudu ini salat. Berzikir tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, baca doa-doa yang dituntunkan oleh Rasulullah sebelum tidur. Berbaring sebagaimana Rasulullah berbaring di atas lambung kanan. Tersentak malam, ingat apa yang diajarkan ketika gelisah, terbangun sadar di waktu malam, padahal belum panjang tidurnya, mungkin baru jam tidur jam 9, tersentak bangun jam 1. Diajarkan oleh Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah. Doa Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Apapun yang dibacanya di doa ketika dia minta ampun, yustajablah, dikabulkan doanya. Kalau dia bangun, beranjak ke kamar mandi, wudu, salat, kubilat salatuhu. Nah, saat itulah kalau dia membaca ayat-ayat yang membekas dalam hatinya yang disebutkan nanti dia. Nah. Ya, bahkan walaupun itu diulang-ulang sampai 10 sampai 100 kali kata Ibnu Qayyim. Nah, itu akan memberikan kesan luar biasa dalam jiwa, dalam hati. Kalau betul-betul dia mengharapkan petunjuk dari Allah, Allah akan perbaiki dia walaupun satu malam itu. Dalam satu malam itu. Ini dikisahkan juga tentang Muhammad bin Abdullah Abul Qasim Al-Mahdi rahimahullah yang nanti akan muncul. Allah perbaiki dia dalam satu malam. Nah. Nah, lihat apa yang disebutkan oleh beliau, menukil perkataan Abu Imran Al-Jauni, wallahi laqad sarafa ilaina rabbuna fi hadzal qur'an ma law sarafahu ilal jibal lamahaha wadahaha. Sungguh Allah telah mengarahkan kepada kita, Rabb kita telah memberikan kepada kita, menerangkan di dalam Al-Quran ini, yang seandainya Allah berikan, Allah lemparkan kepada gunung, maka dia akan melenyapkan gunung tersebut dan membuatnya rata. Hancur, berantakan. Nah, terakhir kemarin disebutkan oleh beliau, nukil dari Al-Hasan Al-Basri, ya bna Adam, idza waswasalaka syaitan bi khati'atin, kalau hatimu dibisiki oleh syaitan dengan satu kesalahan, digoda untuk berbuat dosa, au haddatsat biha nafsuk, atau nafsumu mendorong-dorong, membisikkan, memunculkan angan-angan, ya, bayangan-bayangan, khayalan-khayalan yang busuk, yang jelek, fadhkur inda dzalik, ingat, segera ingat ketika itu muncul, ma hammalakallahu min kitabihi, apa yang Allah bebankan kepadamu, apa yang Allah letakkan kepada dirimu dari kitabnya, apa yang Allah masukkan ke dalam dirimu, mimma law hammalathu jibal ar-rawasi, mimma law hamalathu jibal ar-rawasi la khasha'at wa tasadda'at, yang seandainya itu dipikul, dibawa, ditampung, diterima oleh gunung-gunung yang menjulang, yang besar, pasti mereka hancur berantakan. Yang sering kita ingatkan di majelis ini, para hufadzul Quran, para qurra, para talabatul ilmi, jaga apa yang Allah letakkan di dalam dada-dadamu, min kitabihi, yang seandainya Allah letakkan, Allah berikan kepada gunung, maka itu akan hancur gunung-gunung tersebut. Maka ingat, ketika kamu mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, Allah pasti memuliakan kamu. Ketika kamu menjaga dadamu, isi dadamu yang di situ Allah letakkan Al-Quran, pasti Allah menjagamu. Allah Karim, Allah Maha Syakir, Allah Syakur, Maha membalas perbuatan hambanya, padahal Allah tidak butuh kepada ketaatan hambanya. Ihfadillah yahfadka, pasti. Ya fadillah, ifadillah ya fadka, ifadillah tajidhu tujahak. Kalau kamu menjaga Allah, pasti Allah menjagamu. Kamu menjaga aturan Allah, kamu menjaga syariat Allah, kamu menjaga kemuliaan sifat-sifat Allah, kamu jaga apa yang Allah letakkan dalam dadamu, pasti Allah menjagamu. Kalau kamu menjaga Allah, Allah ada di depanmu, Allah akan menuntunmu, Allah akan memberimu taufik kepada apa yang diridhoi oleh Allah. Allah akan menjagamu. Walaupun kamu tergelincir ke dalam dosa, Allah akan segera mengingatkan kamu. Al-jaza' min jinsil amal. Maka jaga apa yang Allah letakkan, Allah simpankan di dalam dadamu dari ayat-ayatnya. Ama sami'tahu, apa kamu tidak mendengar Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah," karena takutnya pada Allah gunung-gunung itu hancur berantakan kalau Al-Qur'an diturunkan kepada mereka. Fa inna ma daraba lakal amsal, bahwa Allah membuat perumpamaan untukmu yang seperti ini, bagaimana dalam ayat akhir di ayat tersebut. Tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun, agar kamu berpikir, agar kamu memikirkan tentang apa yang perumpamaan yang Allah buat. Mengambil pelajaran, wa ta'tabir wa tanzajir biha, dan membuat kamu berhenti, an ma'asillahi azza wa jalla, dari kemaksiatan kepada Allah. Tidak akan mungkin lagi terlintas di dalam benakmu keinginan, hatta keinginan, iradah. Kalau ham, itu semua mungkin. Ham. Nah, muncul selintas. Dan itu tidak dosa. Ya, bukan dosa. Tapi ketika muncul iradah. Tapi kalau sudah pada tingkatan yang betul-betul kita orang itu takut pada Allah, ham itu pun juga tidak berpengaruh. Wa anta ya ibna Adam ahaqqu. Kalau gunung-gunung itu yang jamadat, benda-benda mati itu takut kepada Allah ketika diturunkan Al-Qur'an, diturunkan pada mereka Al-Qur'an, anta ya bani Adam ahaq wa antum ya hafadatul Qur'an, dan antum para hafadatul Qur'an ahaq an takhsha'a li dzikrillah, lebih-lebih pantas, lebih-lebih berhak untuk tunduk kepada peringatan Allah. Wa ma hammalaka min kitabih, dan kepada apa yang Allah bebankan dalam dadamu, Allah letakkan dalam dadamu dari Al-Qur'an. Wa ataka min hikamihi, dan Allah ya, dan apa yang Allah berikan kepadamu dari hikmah-hikmahnya, ilmunya. Mengapa? Li'anna 'alaikal hisab. Karena kamu punya beban apa? Akan dihisab. Bagaimana kamu dengan Al-Qur'an tersebut? Majalasa ahadun Al-Qur'an illa qama anhu imma binaqsin aw ziyadah. Tidak ada satupun yang mujalasah dengan Al-Qur'an lalu dia berdiri meninggalkan Al-Qur'an selesai, melainkan ada dua keadaan, imma biziyadah aw binuqsan. Berdiri dalam keadaan bertambah imannya, atau berdiri bangkit setelah membaca Al-Qur'an dalam keadaan berkurang imannya, naudzubillah. Li'anna 'alaikal hisab, karena kamu punya tanggungan berupa hisab. Sementara mereka jamadat, benda-benda mati ini tadi, gunung-gunung yang tinggi ini tadi, tidak ada beban bagi mereka. Di hari kiamat nanti, sebagaimana Allah firmankan, yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfan fayadharu 'aqa'an safsafan la tara fiha 'iwajan wala amta. Rata gunung-gunung itu, tidak ada lagi yang tinggi dan tidak ada lagi yang rendah lembah, bumi pun datar, ya, tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat. Nah, selesai mereka. Hattas binatang. Nah, mereka bertikai di dunia, di akhirat mereka selesai urusannya. Kuni turaba. Allah jadikan mereka debu. Nah, kamu ke manusia. Wa antum hafadatul Quran. Alaikal hisab. Walakal jannah. Nas'aluhu dzalik. Aw an-nar. Na'udzubillahi min dzalik. Dua ini yang menjadi pilihan paling akhir. Immal jannah nasallallahu ja'alana min ahliha wa imman naru na'udzubillah min dzalik. Maka perhatikanlah, Al-Qur'an itu jauh lebih cepat hilangnya, lepasnya dari dada-dada penghafalnya dibandingkan unta dari tambatannya. Sangat-sangat cepat hilangnya. Perlu murajaah, perlu diulang-ulang, perlu untuk rajin dia dibaca. Apalagi bulan Syaban ini bulan Qurra. Dikatakan mereka syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Murajaah mereka di sini menambah hafalannya atau memutkinkan hafalan yang sudah. Ya. Taib itu, nah, dan pengaruhnya besar. Ta'thirul Qur'an alal ubad wassalihin. Antum bisa baca. Dan kalau aku, nanti disebutkan oleh Ibnu Qayyim, kalau antum ingin mengambil manfaat, buka pendengaranmu, buka hatimu. Bayangkan bagaimana keadaan orang yang pertama kali menerima Al-Quran ini. Di saat-saat musim dingin yang berat, itu sampai keluar keringat butiran-butiran jagung. Saking beratnya apa yang beliau terima dari sisi Allah, yaitu wahyul Quran. Sampai diceritakan oleh sebagian sahabat yang pahanya ditekan oleh berada di atas, di bawah paha Rasulullah, hampir-hampir patah paha beliau radhiyallahu anhu ketika Rasulullah mendapat wahyu bertelekan di atas paha tersebut. Begitu beratnya. Kalau kamu dapati ayat-ayat yang seperti ini, mohon perlindungan pada Allah. Minta taufik kepada Allah untuk tunduk, menerima, memahami ayat-ayatnya, mengamalkannya. Minta bantuan, minta pertolongan kepada Allah. Walaupun tidak warid dalam sunnah, yang dia disebutkan dalam sunnah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi masuk ke dalamnya pengertian yang banyak. A'inni ala dzikrika, ya Allah bantu aku untuk mengingatmu, rajin membaca Al-Quran, bertasbih, berzikir, berdoa kepadamu. Wa syukrika, bantu aku untuk mensyukuri nikmatmu, mengakui semuanya pemberianmu, meyakini adalah pemberianmu, dan membantu aku untuk menjalankan ketaatan sebagai wujud syukur kepada Allah, beribadah. Wa husni ibadatik, dan bantu aku dalam memperbagus ibadahku, zahiran wa batinan. Sungguh-sungguh meminta dibantu oleh Allah. Mungkin nanti akan dibantu dia untuk menghafal Al-Quran, menghafal doa-doa yang dibimbingkan oleh Rasulullah, diperbagus ibadahnya. Nah, kalau sudah diperbagus, dibantu oleh Allah, perbaiki ibadahnya, Allah perbaiki pula akhlaknya, adabnya, sant kepribadiannya. Nah, itu buah dari salat yang khusyuk. Buah dia mengambil faedah dari Al-Quran lewat ayat-ayat tentang rahmat, sifat-sifat orang muttaqin. Nah, hadapkan diri kita kepada ayat 6 Al-Quran. Koreksi, adakah hisal orang yang bertakwa pada diri kita? Sudahkah kita menjalankan perintah Allah dengan sempurna? Sempurna dalam ayat tadi, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah. Benar, kita hanya tunduk dan taat kepada Allah. Benar, kita tidak menduakan Allah dalam ibadah, dalam ketaatan. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Benar, jujur kita meminta hanya pertolongan hanya kepada Allah. Kita masing-masing menilai. Ketika kita minta bantuan kepada orang lain, bagaimana kita benar menyikapi permintaan tersebut? Apakah mereka sebagai sebab saja, dan kita minta tolong kepada Allah dengan sepenuh hati dan kemudian melakukan usaha yang dimubahkan, dibolehkan, atau hati kita bersandar kepada mereka? Nah ini ya. Ada ataupun kurang ataupun tidak ada. Nah, kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian kita sungguh-sungguh ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, tunjuki kami jalan orang-orang yang hanya menyembah kepadamu, hanya beribadah kepadamu, hanya meminta tolong kepadamu, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, jalannya para nabi yang selalu meminta kepada Allah, jalannya para nabi yang selalu menyembah beribadah hanya kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Nah, jalan orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Para siddiqin, syuhada, as-salihin. Pahami ayat-ayat seperti ini. Nah, itu membantu untuk kita khusyuk. Membantu untuk betul-betul kita merasakan inkisar. Betul-betul hati itu inkisar di hadapan Allah. Baik, itu bab yang lalu. Sekarang kita singgung sedikit bab atau pasal berikutnya, al-isti'adah min adamil khusyuk. Yang kita khawatirkan, salat kita tidak berjiwa, tidak ada ruhnya. Permintaan-permintaan ini diulang-ulang, diperbanyak di dalam sujud. Ya. Mahal yang paling dekat, bahkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau, dari awal sampai akhir salat itu Rasulullah itu penuh dengan doa. Mulai dari iftitah, Al-Fatihah, berikut dalam ayat, dalam sunnah. Kalau beliau salat malam, lewat ayat-ayat rahmat, beliau mengharap, minta kepada Allah surga, minta rahmat. Lewat tentang azab, beliau berlindung kepada Allah. Qala rahimahullah wal isti'adatu min adamil khusyuk, minta perlindungan tentunya kepada Allah dari ketiadaan khusyuk. Nah, tidak adanya khusyuk, ketundukan di dalam hati ketika salat. Baca Quran kita mungkin menangis, tapi tidak ada tergetar dalam hati itu, merasa malu, merasa gimana gitu dengan ayat yang kita baca. Karena khusyuk itu di hati, bukan di lisan. Waqad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu billahi min qalbin la yakhsha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menunjukkan yasta'id. Kana an-nabi yasta'id sallallahu alaihi wasallam. Selalu meminta perlindungan kepada Allah min qalbin la yakhsha. Berlindung dari kepada Allah dari hati yang tidak bisa khusyuk. Kama fi sahihi Muslim an Zaid bin Arqam, bagaimana disebutkan dalam sahih Muslim dari Zaid, sahabat Zaid bin Arqam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari ilmu yang tidak berbekas di dalam hati, yang tidak menimbulkan perbaikan di dalam jiwa, kebersihan, kesucian dalam hati dan jiwa, sehingga tidak membuahkan amal, tidak membuahkan ibadah ketaatan, tidak membuahkan ketundukan, tidak membuahkan adab dan akhlak yang mulia. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak tunduk, hati yang tidak bisa menerima, tidak ada rasa takut kepada Allah. Wa min nafsin la tashba', dan dari nafsu yang tidak pernah kenyang, selalu ingin dipuaskan, selalu ingin tersalurkan syahwatnya, keinginannya terpenuhi apa yang dimaukannya. Kita berlindung. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan kita berlindung dari doa yang tidak terkabul. Dari doa yang tidak terkabul. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan min da'watin min wa min du'ain la yusma. Dalam riwayat yang lain min du'ain la yusma, dari doa yang tidak didengar. Wa min du'ain la yusma, dari doa yang tidak didengar. Kalau sudah tidak didengar, jangan harap dikabul. Terus di akhir disebutkan dalam riwayat itu, dari yang lain, seperti disebutkan oleh beliau, warawa nahwahu anni Nabi SAW min wujuhin muta'adidah. Nah, muta'adidah dari dalam riwayat yang lain itu disebutkan, wa a'udzubika min ha'ula'il arba', dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keempat perkara yang jelek ini. Dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa tunduk, tidak takut kepada Allah, dari nafsu yang tidak pernah puas, dari doa yang tidak pernah terkabul, atau dari doa yang tidak pernah didengarkan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari empat perkara ini. Nah, kalau hati, kalau sholat sudah tidak khusyuk, tidak akan berbuah. Kita lihat bagaimana ada dalam diri kita. Antum kita sudah sering menyampaikan di sini dan berulang-ulang, seorang wanita yang luar biasa malamnya sholatnya, masya Allah, siangnya puasa luar biasa. Tapi tu'dhi jarahu wa jiranaha, tu'dhi jaraha bi lisaniha, dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Nah, banyak hal, imma dia sholat itu tidak khusyuk, mungkin muncul riya atau idlal. Nah, ya, merasa dia sudah berbuat, maka Allah harus memenuhi apa yang dia inginkan. Nah, merasa berjasa buat sesuatu yang bermanfaat bagi Allah. Nah, menuntut kepada Allah. Nah, seakan-akan dia sudah memberi sesuatu yang besar. Nah, maka di siang, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, hiya fitnar, sholatnya banyak, puasanya juga banyak, ternyata la tanfa', tidak bermanfaat baginya. Ima salah satunya bisa karena tidak adanya khusyuk dalam sholat tersebut. Nah, taib, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang, biiznillahi ta'ala. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi buat para talabah, juga kita semua, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak.